Ya, kita harus sadar, kita harus ingat bahwa memang untuk orang-orang yang beriman itu bukan kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat, surga. Kehidupan dunia ini hanya untuk orang-orang kafir. Kalaupun kita tidak sukses dalam urusan dunia kita, tidak jadi soal. Atau sebaliknya, bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan ya, kepada kita dalam urusan dunia, jangan lupakan akhirat, kan begitu? Karena dunia hanya sementara buat kita. Hanya sekedar penopang kehidupan kita. Ya. Jadi ucapkan selalu alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ya. Kalau mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Kalau mendapatkan musibah, bersabar. Ya. Ini keadaan orang-orang yang beriman. Dan ini hal yang menakjubkan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Nah, kehidupannya santai saja terkait dengan urusan dunia, tidak sibuk. Ya, 1x24 jam, subhanallah, semua waktu dihabiskan untuk mencari dunia. Tidak. Orang-orang yang beriman itu santai saja. Sekedar mendapatkan sesuatu yang bisa menopang kehidupannya, selesai urusan. Sisanya untuk ibadah. Iya enggak? Bukan tiisuk cedur, tapi kas sore ceder. Ya. Habis waktunya untuk cari dunia. Subhanallah. Ya. Kaki di kepala, kepala di kaki. Ya. Banting tulang terus. Dunia itu bak fata morgana. Ya. Kelihatan dekat, ketika didatangi menjauh. Ya. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menjadikan ambisinya dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kepakiran ada di hadapan matanya. Jadi orang yang ambisi terhadap dunia itu enggak akan pernah puas terhadap dunia. Kenapa? Karena Allah akan jadikan kefakiran selalu ada di hadapan matanya. Kurang we jeung kurang unggal hari teh. Ya. Padahal mah kurang apa sih? Bisa makan, pagi makan, siang makan, malam makan, sore makan. Bahkan suka ada tambahan. Ya. Tapi tetap merasa kurang. Hati-hati. Kalau kita punya perasaan seperti ini, jangan-jangan kita termasuk ke dalam orang yang ambisinya terhadap dunia sehingga Allah jadikan kepakiran ada di hadapan mata kita. Ya. Ingat bahwa kehidupan dunia itu hanya untuk orang-orang kafir. Ya. Kita mah kehidupan dunia itu hanya sebagai sekedar penopang sajalah. Ya. Sesuatu yang bisa membantu untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Lihat di sini. Zuyyina lilladzina kafaru alhayatud dunya. Allah jadikan indah bagi orang-orang kafir. Apa? Kehidupan dunia. Gak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun di mana Allah dan Rasulnya mengatakan bahwa kehidupan dunia itu dijadikan sesuatu yang indah bagi orang-orang yang beriman. Tidak. Yang ada ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Itu yang ada. Dunia penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Cik, kira-kira di penjara seenak-enaknya penjara, kira-kira seseorang nyaman gak sih dalam penjara? Gak ada, masing eksekutif oke. Tetap tidak bisa melihat dunia luar, ya kan? Penjara yang paling bagus itu kan, wah, kasurnya bagus, WC-nya bagus, ininya bagus. Tapi tetap, namanya juga di penjara, dia tidak bebas. Ya. Gak bisa ngelihat kehidupan dunia, apa yang terjadi di dunia sekarang. Gak bisa, tetap sengsara, tetap tersiksa. Berarti kita di dunia itu wajar kalau seperti itu. Ya, iya temenang lah, iya temenang, itu temenang. Nah banyak tinggung temenang nak. Ingat dunia itu penjara bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Coba perhatikan orang yang di penjara. Bebas keluar penjara? Enggak bebas kan? Hanya waktu-waktu tertentu saja dipersilahkan. So keluar. Setelah itu masuk lagi. Bahkan keluarnya pun pakai trompet. Keluar. Enggak sembarangan, enggak bebas. Di komando, keluar. Kasih waktu. Masuk lagi. Untuk sekedar sholat id, untuk sekedar sholat Jumat. Ya. Ana pernah masuk ke lapas Ciamis itu. Khutbah id di dalam. Masuklah. Ayo jamaah anak kemarana. Di masjid kosong. Enggak ada. Baru setelah itu dikomando. Sudah siap. Baru. Siap. Dibuka. Buru suut. Kalau luar, uluh gini. Dengan bermacam-macam latar belakang masuk. So, di penjara mah seperti itu. Tak kita di dunia itu begitu. Ya. Karena dunia adalah sijnul mukmin, penjara bagi orang-orang yang beriman. Mata wajar kalau banyak yang tidak bolehnya, banyak yang dilarangnya. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Riba, awas. Haram, awas. Ini, awas. Ini, awas. Hati-hati, jangan mendekat. Sabar. Karena bukan itu tujuan orang-orang yang beriman. Allah sengaja akhirkan nanti buat kalian mah. Happy ending, entar belakangan. Di mana? Di surga, kehidupan akhirat. Biarkan orang-orang kafir tamattu qalilan, bersenang-senangan barang sesaat, ya. Tamattu qalilan, kata Allah. Silakan kalian bersenang-senang barang sesaat. Sok pekwe sakedeung mah teu naon. Ya. Untuk kemudian nanti di akhirat mereka enggak akan dapat bagian apapun. Ya, disiksa. Dan kehidupan akhirat kehidupan yang abadi. Ya, tidak seperti dunia. Dunia hanyalah kehidupan sementara saja, sebentar. Apa sih yang mau dibanggakan bagi orang yang beriman dalam urusan dunia? Ya. Apa yang mau dibanggakan? Oh, sebentar saja semuanya juga kok. Enggak lama. Ya. Enggak lama, sebentar, sesaat. Jadi kita enggak usah tertipu, kita enggak usah ada iri hati. Aduh, si pulan mah kekareke kamari mobil, ya sekarang ganti lagi mobil yang itu. Aduh, ini. Sesaat itu mah, sebentar. Enggak lama. Kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Setiap yang akan datang, masanya dekat. Apa yang akan datang? Apa yang akan datang? Hari kiamat, hari akhir. Itu akan datang. Nabi saja mengatakan, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Jarak antara aku diutus dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Jauh gak jaraknya sih? Jauh gak? Deket saja, ya kan? Deket jaraknya. Ini jari telunjuk, langsung jari tengah. Gak ada orang tiba-tiba cingir di dia. Gak ada, ya kan? Selalu gini. Dekat berarti sebentar saja. Gak lama. Kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Segala sesuatu yang bakal datang itu masanya dekat.